عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita tentang masalah mengenal dunia jin. Kemarin kita sampai pada pembahasan bahwa jin juga memiliki jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Oleh karena itu juga, maka tentunya kita bisa mengetahui ternyata kasus LGBT itu juga bisa disebabkan karena gangguan jin. Jin juga memiliki syahwat, jin juga mencintai dari kalangan manusia, sehingga muncullah pengaruh kepada pola pikir manusia yang seharusnya dia mencintai kepada lawan jenis, tetapi dia mencintai sesama jenis sebabkan pengaruh dari banyaknya jin yang ada dalam dirinya. Kita lanjutkan pada halaman 17. Apakah bangsa jin, hal jinnu mukallafun, apakah bangsa jin juga terkena taklif syar'i, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'am, al-jinnu mukallafun bi takalif syar'iyyah kal insi tamama. Jawabnya adalah iya, benar. Bangsa jin juga terkena taklif syar'i sama persis seperti halnya manusia. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau menukilkan tentang adanya kesepakatan para ulama dan juga ulama-ulama yang lainnya. Al-jinnu indal jama'ah, jin indal jama'ah, menurut jumhur para ulama juga mereka terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-130. Ya ma'syaral jin wal insa lam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Antum bisa lihat di situ di terjemahan halaman 17. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Ayat ini menjelaskan ternyata di antara manusia dan jin di sini ada sebuah pertanyaan, apakah belum datang kepada kalian penyampai-penyampai yang menyampaikan ayat-ayatku dan juga memberikan peringatan tentang pertemuan hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah juga menjelaskan atraqal kullu ala annal jinn kulluhum mukallafun. Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah juga mengatakan ijma para ulama bahwasanya jin semuanya itu adalah mukallaf, terkenai beban kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bukan hanya pada pokok-pokok keimanan saja, tetapi dalam setiap perkara. mereka juga mendapatkan kewajiban untuk sholat, puasa, zakat, menikah, dan seterusnya. Sama persis seperti halnya keadaan manusia. Innahum yajibu alaihimu sholat wa zakah in malakun nisaban bisyartihi. Mereka juga berhak melakukan zakat jika memang nisabnya sudah sampai. Haul nisab sampai, maka mereka juga ada kewajiban, ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat. Wal hajj wa shaum, menunaikan haji, berpuasa Ramadan, dan dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau syariat juga melarang terhadap sesuatu, maka tentu bagi bangsa jin juga akan dilarang. Dari penjelasan yang barusan kita baca tadi, maka kalau jin itu juga termasuk mukallaf, dia juga berhak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ini ya, terkhusus bagi para perukiah, bagi para kiai perlu diperhatikan. Niat ini merupakan poin utama ketika merukiah. Fabil ikhlas yatafadhalu ruqo, sebab dengan ikhlas itu akan bertingkat-tingkat manfaat rukiah dari seorang rukiah tersebut. Wa huwal miqyas al-haqiqi liquwati ruqo. Bahkan niat itu merupakan miqyas, barometer untuk pengaruh kuat dan lemahnya kepada pasien, kepada rukyah itu sendiri. Maka niat harus diperhatikan. Modal utama bagi seorang rukyah adalah niat. Maka oleh karena itu, kalau kita mengetahui bahwa jin juga mukallaf, bahkan akidahnya yang dijelaskan di bawah juga sama, ada yang ahlus sunnah, ada yang syiah, ada yang ahlul bid'ah, maka kewajiban seorang rukiah adalah mendakwai. Mendakwai jinnya. Dan Muhammad Abdul Asadhan dalam kitab beliau Qawaid Rukiah Syariah, beliau memiliki kitab namanya Qawaid, Qaidah, Qaidah dalam rukiah. Jadi rukiah itu ada qaidahnya, ada patokannya, biar seorang itu benar, tidak keluar jalur. Maka beliau mengatakan, ketika seorang perukiah hendak merukiah pasiennya, hendaknya ia menyatakan ayyan ya hidayatan lil jin al mutalabbis bil marid. Hendaknya dia meniatkan untuk memberi hidayah kepada jin yang menyerupi pasien. Paham maksudnya? Ketika kita merukiah bukan sekedar untuk mengusir atau membakar jin tersebut, tapi niatan utama kita adalah untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada jin yang telah merasuki pasien. Kalau seseorang sudah salah niat, dijelaskan di sini, kalau seorang ketika merukiah membacakan ayat hanya dengan tujuan menyakiti, mengusir dan membakar dari jin, maka justru jin ini akan sebaliknya ingatan dan semakin ngeyel, kokoh, berontak, melawan dengan hal semisalnya. Setiap rasa sakit yang dia terima bagi jin, maka dia akan balas dengan cara menyakiti aslinya. Ingat ya, innamal a'malu binniyat. Kita harus luruskan niat kita terlebih dahulu di dalam merukiah. Kalau kita merukiah sekedar ingin mengusir, membakar, menyakiti jin, itu perlu diluruskan. Itu perlu diluruskan. Dan banyak sekali dari kita yang masih belajar-belajar, seperti kita juga, saya sendiri, dulu awal-awalnya yang namanya merukiah, yang penting jinnya sakit, sudah kapok ya. Jatuh-atuh, tolong-tolong, kepanasan, terbakar, wah senang kita. Padahal tidak seperti itu. Berikan haknya dulu dia. Dakwah itu, kalau dia misalkan non-muslim, jadikan dia, ajak untuk muslim. Kalau dia fasik, maka ajak dia bertobat. Kata beliau rahimahullah Syaikh Muhammad As-Sadahan, kalau kita dalam ruqyah dengan niatan untuk memberikan hidayah, maka respon dari jin itu semakin kuat. Dia langsung menerima. Dan untuk mengeluarkan jin juga enggak susah-susah. Enggak alat-alat. Kalau alat kok ya ngeyel gitu loh. Mudah sekali. Kalau niatan kita benar dalam ruqyah, jadi aman. Untuk keluarga kita juga aman. Karena kalau jin kita ruqyah dan kita masukkan ke dalam Islam, apalagi setelah dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada namanya balas dendam pada kita dan keluarga kita. Karena mereka kita buat sadar, kita buat paham tentang din syar'i ini. Wahai jin, kamu juga memiliki kewajiban. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kamu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Kamu punya kewajiban sholat, kamu punya kewajiban untuk tidak mengganggu saudaramu yang lain. Jelaskan itu kepada kami. Ya. Jadi tentunya ikhwani fillah barakallahu fikum, di dalam ruqyah niat ini adalah modal utama bagi antum. Berhasil dan tidaknya niat antum, ikhlas atau tidak. Semakin ikhlas niat kita di dalam ruqyah, maka pengaruh dan dampak terhadap pasien ataupun jin itu semakin besar juga. Mudah untuk keluar dari tubuh pasien. Tapi kalau niatan kita ternyata hanya ingin membakar atau mengusir atau sekedar biar mereka kesakitan, ini yang bikin mereka itu ngeyel gak mau keluar. Maka sebelum antum membacakan ayat, kalau niatan sudah tertata dalam hati antum, belum baca ayat sudah bisa keluar. Di kolerasinya, walaupun nanti antum kita dalam meruqyah pasien, belum kita membaca ayat, jinnya itu sudah bisa keluar. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawaid-kawaid ini juga perlu diperhatikan. Kaidah-kaidah ini ya harus jadikan kita bekal. Karena al-ilmu fa'ulal qawli wal amal. Kita mau meruqyah, tapi kalau ilmunya belum mumpuni, apalagi masih cuma dengar-dengar saja, yang penting ruqyah bacakan ayat. Itu aja toh, ruqyah bacakan ayat. Ya memang itu ada porsinya, ada tahapannya. Kapan kita membaca ayat, kapan kita cukup dengan menasihati, kapan kita hanya cukup menyadarkan orangnya, itu nanti ada tahapan-tahapannya. Dan dari kesetiaan di lapangan yang kita hadapi, alhamdulillah ya, dengan metode yang telah ditunjukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ruqyah itu semakin mudah. Jadi cukup dengan kita mendiagnosa, dialog, dan bagaimana cara mengetahui gangguan-gangguan itu masuk, maka ruqyah itu semakin mudah. Banyak kasus yang katanya sudah di ruqyah muter-muter, ternyata cuma kesurupan, dia gak mau keluar, katanya diikat. Tapi dengan metode ketika kita mau memberikan hidayah, tujuan kita meruqyah, maka respon jin itu sangat bagus sekali. Jadi jangan sampai dalam pola pikir mindset kita, pokoknya jin itu ya kafir, jin itu ya setan, musuh kita yang nyata. Padahal dalam Al-Quran surat jin, ya nanti di setelahnya ini ya, minnal sholihuna minnaduna dhalikuna toro iko hidada. Nah, surat jin ini ya, ayat 11. Bahkan dari bangsa kami sebagian juga yang soleh. Ada yang soleh dan juga ada yang selain soleh, yakni kafir, fasik, berbuat maksiat, dan masing-masing dari kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kalau kita semua pukul rata, semua jin adalah musuh kita, ya tentu itu kurang benar dalam memahami bangsa dan seluk-beluk jin. Kalau seperti ini, jadi ruqyah itu tidak menegangkan. Antum bisa santai bicara, kemudian mendakwai, apalagi setan atau jin yang dulu mau tobat, wah tambah semua pasukan yang telah dikirim untuk menyihir pasien itu dibawa keluar semua. Jadi pernah kita kejadian kasus itu ya. Ya ini bab untuk menceritakan nikmat Allah ya, bukan karena untuk riya dan sombong. Sebagaimana Ibnu Jauzi pernah menceritakan dalam majelisku, semuanya yang pernah tobat di tanganku adalah 200 ribu orang. Ini bukan masalah ujub dan riya, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab menceritakan seperti ini tidak masalah. Ya ada kasus dulu berapa tahun yang silam ya, 3 tahun atau berapa tahun. Ada kasus pasien dari Batam. Dari Batam ini jadi rupiah muter di sana keliling. Coba jaga siapa, tambah kesakitan semua. Akhirnya dibawa ke sana, ke Jawa. Nah di Jawa kita nyantai aja toh, kita tanya-tanya. Rajinya yang muncul. Kita ajaklah dia dialog dengan lembut, kita ajak mengetahui syariat Islam. Bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, saling bersaudara, tidak saling menyakiti. Akhirnya dia sadar. Tapi raja jin ini mengaku, saya satu rupiah di sana itu cuma disakiti tok. Dibacakan, dibakar sampai disembelih dicekik-cekik gini loh. Terus sakit semua. Ya malah Pak Bibir sakit ini pasiennya. Ya tidak malah sembuh. Tapi kalau dengan cara ini, masa nurut Ustaz. Saya akan tobat dan saya ajak semua pasukan itu keluar dari tubuh ini. Ini waktu itu orang yang kena sihir dibikin gila. Sihir gila ya, stres gila, jadi enggak laku nikah ini perempuan. Jadi makan otaknya itu dimakan. Nah dengan tarikhah yang semacam ini yang telah dipaparkan oleh para ulama, ternyata memang mudah. Sehingga dia keluarnya juga membawa seluruh pasukannya. Dan seketika itu alhamdulillah juga sembuh diizilah. Kalau kasus banyak ya, kalau kasus seperti itu. Cuma kita hanya memberikan satu contoh. Kalau menunjukkan di dalam merukiah sih juga perlu untuk didakwai. Jangan semua dianggap musuh, apalagi yang sering terlintas atau terdengar di telinga kita. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Wah pasti musuh punya jin. Iya, enggak bisa seperti itu loh. Jin juga sama, terkena beban takdir syar'i. Mereka ada yang soleh, mereka ada yang kafir. Kalau kita kan semua, ada orang dari manusia yang suka berzina, suka minuman keras. Kita bandingkan dengan jin yang taat, sholat, taklim. Apakah masih baik manusia daripada jin? Tentu baik. Ya itu bangsa jin lah. Kalau mereka taat kepada Allah, sedangkan manusia berbuat jahat, ya enggak bisa. Kata-kata sebaik-baik manusia sejahat-jahat jin, atau sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Bukan sering ya terlontar di kita. Dan ya itulah faedahnya kalau kita merupiah jin dengan mendakwai mereka, tentu kita gak ada ikatan balas dendam kepada kita. Kita nyaman. Nah kalau kita nanti memukul, membakar, oh dia juga pasti bikin balas dendam. Oh perukiai yang dulu mukuli saya. Hati-hati ya, anakmu, saudaramu, keluargamu, istrimu. Tak bikin sakit. Ya kemarin kena tersolid loh. Namanya perukiai itu ya tanggungannya nyawa. Keluarga, anak, dan istrinya. Bahkan juga kemarin juga ada pertanyaan suami saya perukiai. Yang enggak ngomong-ngomong. Ternyata dia perukiai, tapi efeknya ke saya. Sakit, sakit semua. Tapi kalau pakai metode seperti ini, itu kita lebih nyantai, relax, enggak tegang-tegang. Enggak harus jin itu, wah. Kalau kita lihat rupiah kan orang lihat kesurupan aja sudah enggak berani. Sudah takut duluan. Dia mencicil-mencicil matanya. Merah, mendelik-mendelik, nendang-nendang, mukul-mukul. Gelas dibanting, piring dipecah, wah takut semua toh. Tapi kalau dengan toriko semacam ini, dia enggak sampai ngamuk-ngamuk. Sampai Allah. Ya, ditunjukkanlah, didudukkan masalahnya. Ngapain kamu masuk dalam tubuh ini? Kalau mau ngamuk, susah, gak usah ngamuk-ngamuk. Gak zamannya untuk ngamuk-ngamuk. Kita juga gak ingin berusaha untuk permusuhan. Tapi kita dudukkan permasalahan, apa menyebabkan kamu ini? Kalau dia ternyata terkena sihir, bikin tobat dia. Jangan mau berbuat syirik, bekerja sama dengan manusia. Ini perbuatan yang haram. enggak usah kembali lagi dari sini. Sudah sana, mondok ke mana? Ke Baju Rupa atau ke Sidrat atau yang lainnya. Itu aja, belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i. Nanti jangan takut nanti waktu jinnya suruh belajar semua ke Sidrat. Gimana nanti kalau ada kesurupan? Jadi enggak kerja belajar ngaji jin muslim itu tidak akan ganggu kepada muslim yang lainnya. Kalau dia ganggu, pasti dia berbuat zalim. Ya antum dakwahi dia di situ. Ya. Jadi ingat, niat kita adalah berdakwah. Ketika rupiah juga mendakwahi kepada jinnya. Kemudian dia melanjutkan beliau, Sayyid Muhammad Abdullah Sadhan, "Ar-ruqyah da'watun lil marid aidan." Ruqyah juga merupakan dakwah kepada pasien. Jangan biarkan pasien itu hanya diruqyah kemudian pulang kembali lagi kepada kesalahannya. Ini penting. Jangan memperhatikan orang itu sakit, tapi dilihat dulu haknya Allah sudah dipenuhi dulu. Ya, dipahamkan kepada pasien bahwasanya namanya kena gangguan ini adalah ujian. Namanya ujian, kalau ingin dilepaskan, ingin dibebaskan, disembuhkan, mendekat dulu kepada Allah. Perbanyak zikir. Kenalkan mereka ke bulan sunnah, kenalkan zikir pasti betul. Kenalkan sholatul lain, kenalkan saum yaumul khamis wasunai, puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Dawud. Ini bentuk daripada terapi-terapi yang harus mereka lakukan. Agar memaknai sembuh itu semuanya. Bukan sembuh penyakitnya, sembuh akidahnya, sembuh tauhidnya, sembuh keyakinannya. Kalau kita cuma merupiah, menyembuhkan penyakitnya, lalu orangnya berbuat maksiat lagi, apa manfaatnya kalau gitu rupiah? Kalau orang tetap berbuat maksiat, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan rupiah ini adalah ladang dakwah bagi kita semua. Kalau dia masih punya keyakinan tentang keris yang bisa bersakti, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, harus dihancurkan keris tersebut. Atau dia punya keyakinan yang salah yang lainnya, diluruskan. Ini baru dakwah. Dakwah untuk jinnya dan dakwah untuk pasiennya. Bukannya jinnya saja didakwai. Kayak kemarin dong, jinnya masuk Islam, pasiennya tetap non-muslim, kafir. Sama juga pasiennya harus benar-benar meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan jinnya juga tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham insyaAllah ya? Lanjut. Aqaidul jin wa diyanatuhu. Akidah dan agama jin. Halaman 18. Al-jinnu kal-insi tamaman fi hadhihi nahiyah. Fa minhumul muslim wa nasrani wal yahudi. Dalam masalah ini, ya bangsa jin juga sama persis seperti umat manusia. Di antara mereka juga ada beragama Islam, beragama Nasrani, beragama Yahudi. Bahkan pemeluk Islam dan kalangan mereka sama seperti pemeluk Islam dari kalangan manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, ada yang beraliran Syiah, ada yang beraliran Ahlus Sunnah, ada yang beraliran Ahlul Bid'ah, dan banyak sekali. Kalau sebutkan kan banyak di Indonesia kan, tidak sebutkan satu persatu. Yang penting sama persis dengan bangsa manusia. Akidah mereka, agama mereka, ada yang Hindu, Buddha, Majusi, sama persis. Maka peran dakwah bagi seorang perukian ini besar di sini. Bagi para perukian, ya, besar peluang dakwahnya untuk meluruskan agama dan keyakinan dari bangsa jin serta manusia. Kan di dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Imam Hafizullah Ta'ala, dalam kitab beliau Ahkamu Ta'amul Ma'al Jin Qada Buruk Wa Syariah, salah satu pintu masuk jin ke dalam tubuh manusia adalah ketika bangsa jin fa'ala dhamba wal ma'asi wal bid'ah, ketika mereka terjatuh atau melakukan sebuah perbuatan maksiat, dosa ataupun bid'ah, maka mereka menjumpai manusia juga terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan juga. Maka disinilah alasan yang mendorong mereka untuk masuk mengganggu tubuh manusia dalam rangka agar mereka selalu senantiasa terus menerus mendorong mereka selalu berbuat kemaksiatan. Misalkan ada manusia yang suka ke night club, diskotik, sukanya ajeb-ajeb ya, kemudian disco, gini-gini gedek-gedek itu ya. Nah, didapati jin itu sebenarnya sudah di situ dulu. Melihat manusia kok banyak, ayolah kita masuk. Teman-temannya suruh semua, ayo masuk ke dalam pelaku maksiat ini. Maka akhirnya mereka dibikin semakin jauh terjerumus masuk ke dalam lembah kemaksiatan, kemaksiatannya. Dan mungkin juga di antara kita ada yang pengen tobat dari kemaksiatannya dan tidak diketahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu waktu dia diusungin tobat menyesal perbuatannya, tapi di lain waktu kayak didorong, ayo lakukan lagi, lakukan lagi. Begitu berulang lagi. Nah itu bisa jadi terkena gangguan mungkin dulu waktu maksiat dia masuk dan belum keluar. Dia ketika dia mau bertobat sudah nangis kayak nggak mau melakukan dan mengulangi lagi. Tapi di satu kesempatan lain dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Wa minhum, dan dari mereka juga, dari mereka dan taufik wal asy, yang taat dan juga ada bermaksiat, ada yang bertakwa dan juga ada yang fahis fadzal. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna minna salihun fa yaduna dalal kunna tarawu kitada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang saleh. Tentang kajian yang bicara ya, di antara kami sebenarnya ada orang soleh di antara kami, dan juga tidak ada soleh dan juga lainnya, dan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kami menempuh jalan masing-masing, yang fasik silakan fasik, yang kafir kafir, juga berbuat maksiat berbuat maksiat, tapi yang juga menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, kemudian juga mereka yang selalu taat beribadah kepada Allah juga berjalan sesuai jalurnya. Apakah si mukmin akan masuk surga? Pendapat ini insyaallah dibaca sendiri. Yang pendapat yang kuat ya Allah, jin juga masuk surga. Mereka bidadari surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka ya, baik dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Halaman 20. Al-jinnu takhafu minal insi. Jin itu takut kepada manusia, namanya adalah jin takut kepada manusia. Rawi Ibnu Abi Dunya an Mujahid qol. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari Mujahid. Beliau pernah berkata, "Baina ana dzat lailatin usolli, iqama mithl ghulam baina yadayya." Pada suatu malam ketika Mujahid sedang sholat, dan melakukan sholat malam, sholat lain, tiba-tiba muncul sosok makhluk yang mirip anak kecil berdiri di hadapan Mujahid. Lalu Mujahid pun berkata, "Saya pun mendekatinya untuk menangkapnya, tetapi dia segera meloncat ke belakang tembok hingga saya mendengarkan suara lompatannya, dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi." Ini penguat kita kemarin. Kalau kemarin Rasul lagi sholat, setan muncul di sekitar dan iman di batin. Sekarang Imam Mujahid juga pas lagi melakukan sholat malam, tiba-tiba juga muncul sosok anak kecil. Sosok anak kecil berdiri di hadapan beliau. Maka beliau pun mendekatinya. Mendekati, kemudian ingin menangkapnya. Tetapi dia segera meloncat ke belakang tembok. Lari jinnya. Ini yang dilakukan juga oleh para tabi'in, kibar tabi'in. Akidah mereka yang lurus, akidah mereka yang juga sahihah. Ketika muncul penampakan, ketika waktu sholat, mereka enggak lari, tapi malah mengejar jin dan syaitannya. Dan seperti yang kita katakan kemarin, inilah ya contoh bagaimana keadaan para sahabat yang kemarin juga punya kurma dicuri terus sama jin. Muncul di hadapan Rasulullah ketika sholat malam, dan ini ketika sholat malam juga muncul. Ternyata mereka juga enggak lepas dari gangguan dan godaan setan. Bagaimanakah level keyakinan mereka, keimanan mereka, kok masih setan berani? Maka tentunya ini jangan sampai kita punya pemahaman kemarin memang setan takut sama kita, takut kalau kita pas berani. Kalau kita was-was, apalagi ketika lampu gelap, gak ada orang, sendirian di rumah, pas-pas kamar mandi aja takut. Nah ini kan perlu dipertanyakan. Iya, tentunya ya kita sulitlah selamat dari makannya setan itu sulit. Kemarin juga dijelaskan ya Nabi Adam saja masih tergelincir dari gangguan-gangguan, dari godaan-godaan iblis Allahumma alaih. Apalagi yang setingkat selevel kita-kita ini. Masa setan gak berani sama kita. Selanjutnya Mujahid juga mengatakan, sesungguhnya bangsa jin merasa takut kepada kalian sebagaimana kalian juga merasa takut kepada mereka. Berarti sama-sama takutnya. Berarti sama-sama takutnya toh. Manusia juga merasa takut kepada jin, dan jin juga merasa takut kepada manusia. Berarti aslinya sama-sama takutnya. Tergantung ya apa namanya modal mental siapa yang paling kuat, maka dia yang berhasil mengalahkan musuhnya. Perang mental dulu. Tapi di sini sebenarnya ya setan itu sebenarnya yang lebih takut duluan. Jadi di bawahnya ya setan lebih takut kepada kalian daripada rasa takut kalian kepada mereka. Maka jika dia muncul di hadapan kalian, jangan kalian merasa takut kepadanya. Karena jika kalian takut, dia akan mampu menguasai kalian. Tetapi hampiri dia, karena dia akan nyata jin itu sebenarnya lebih takut duluan kepada kita. Ngapain kita takut kepada jin? Kalau kita yang takut, justru mereka bisa menguasai. Dikasih was-was, berdebar-debar. Apalagi di sini kan jadinya banyak hutan belantara. Takut kalau diikuti. Ya inilah, padahal mereka dulu. Kalau antum pergi ke gunung atau ke hutan-hutan, sebenarnya mereka memperhatikan dulu. Siapa yang datang ini? Oh, ternyata orang Maros. Dilihat mentalnya dulu. Lihat mentalnya, mereka memperhatikan. Ditiuplah citoknya, apa citok ini? Ya. Bulu kudu ya, ditiup serut berdiri. Mengkorok katanya, gini. Takut ya sudah. Wah, ada apa ini ya? Ini sebuah teror saja dari bangsa jin. Kalau antum merasakan dan malah takut, dia terus akan membuntuti antum. Terus diikuti. Bisa jadi dia ikut sampai ke rumah, masuk ke dalam tubuh, ke tubuh antum. Kalau antum takut, karena mentalnya sudah down terlebih dahulu, kalah terlebih dahulu. Tapi kalau memperhatikan, wah siapa sok jagoan ini ya? Kagak punya takut aja. Tidak benar. Ditiup, wah tetap aja jalan. Gak peduli. Maka mereka yang pergi, mereka yang lain. Jadi ini juga modal bagi para perutia. masa perukiah nanti gak berani sama jin. Lucu toh. Jadi yang perukiah harus berani. Walaupun dia ngaku sihir, ngaku jin kuat, ngaku raksasa, ngaku buta ijo, ngaku apapun itu ya jangan takut. Masa perukiah diteror jadi orang sakti, jinnya langsung kita geser. Apalagi waduh jinnya kuat nih, dibacakan kok gak keluar-keluar. Kayak sakti jinnya, mundur dia dari perukiah, pensiun jini. Pensiun jini dia, karena takut sama jin. Jadi kalau kita itu ya, pilihannya ada dua. Kalau kita yang takut, maka jin yang akan menguasai kita. Dan yang kedua, kalau kita yang berani, jin yang menyerang. Sebenarnya antum ngelawan, gak ngelawan pun jin tetap ganggu antum, ganggu kita semua. Ngapain kalau diganggu kita diam aja? Ya lawanlah, bisa kita yang menang, yang kuat. Walaupun kita gak bahas jin, walaupun kajian kita gak bahas setan, mereka tetap ganggu kita semua. Ya apa ya? Nah, gitu dong. Makanya setan itu lebih terstruktur. Jadi mereka tuh bisa cara menggoda dari yang mulai kalangan bawah, praja, prajurit dua, sampai komandan jenderal, itu mereka sudah punya misi-misinya. Ini bagian kamu, seorang ustaz. Ini kamu, seorang ulama. Ini kamu, thalabul ilm. Sudah semua ada. Bahkan kalau kita coba ya, main logika kita. Jika seseorang menekuni dalam suatu bidang, baik dokter, spesialis tulang ataupun mata, taruhlah selama 30 tahun. Sama dokter spesialis ya. Kan mengetahui seluruh bentuk gangguan apa saja di dalam mata. Penyakit jalan atau dalam pertanian, dia tahu pupuk-pupuk mana untuk mencegah ulat dan yang lain-lainnya. Bahkan seorang insinyur tahu bangunannya belum terbangun, dirancang perhitungannya, nanti habis biaya seperti ini, tahu. Paham dia untuk memperbaiki jembatan, gedung, ya. Itu dalam waktu cuma 30 tahun, lama itu sudah. Jadi profesor, doktor itu. Nah sekarang coba kita bayangkan, setan atau iblis, semenjak dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, enggak punya kerjaan lain kecuali menyesatkan manusia, menggoda manusia. Kira-kira bagaimana pengalamannya? Dahsyat kan? Lah kita aja 30 tahun sudah disebut profesor, doktor, ahli, spesialis. Lah ini setan dari zaman Nabi Adam iblis ini sampai sekarang enggak punya kerjaan lain. Kalau kita mikir sekolah anak, mikir kuliah, mikir kerja, yang mikir semuanya macam-macam, banyak kita bisa bercabang-cabang. Habis mikir lagi punya istri lain, nah, gitu tau, punya poligami, mikir ruwet kita, gak sempat mikir setan. Dengan setan setiap harinya mikir kita, iblis itu, nah, kita gak pernah mikir mereka. Ya jangan salah kalau mereka perlu menang, gitu tau. Ya ini sebagai sekedar logika saja. Kalau mereka setiap saat, setiap ketaatan mereka selalu duduk, selalu menghalangi kita. Mereka tahu bagaimana cara untuk menggelincirkan setiap manusia. Pengalaman sudah luas, nekek dari ujung nekek pol. Sudah paham lah. Gaya-gaya orang pakai seperti ini paham cara menyesatkan mereka itu. Enggak ada aktivitas lain, enggak ada kerja-kerja macam-macam. Fokus sekali mereka untuk menjadikan teman masuk neraka. Sedangkan kita untuk mempelajari bagaimana setan itu bisa masuk dalam tubuh manusia, kita masih belum paham secara detail gitu ya. Jadi mungkin masih awam, belum pernah mempelajari ilmu jin setan seperti itu. Cara-cara mereka masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti apa saja. Naam. Selanjutnya, bab masalah jin koren sekarang. Halaman berapa Iwan ya? Halaman 26. Hal yumkin ayyuslimal koren, mungkinkah ada jin koren yang bisa diislamkan? yang masuk Islam di dunia, ada enggak jin korin yang bisa diislamkan dan bisa masuk Islam? Yaqulu Dr. Al-Asqar, berkata Dr. Sulaiman Al-Asqar, beliau memiliki kitab namanya Alamul Jin. Beliau berpendapat korin itu ya bisa diislamkan, kata beliau, tetapi dibantah oleh para ulama yang lain. Ya, dibantah oleh para ulama lain bahwa korin itu enggak bisa diislamkan. Itu hanya kekhususan dari Rasul alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan, kita bacakan hadisnya. Selama ya. Slow ya. Slow nah. Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qalu wa iyyaya walakin Allah a'lani anani fa'lamma qala ya'murni illa bi khair. Imam Ahmad Al-Muslim meriwayatkan bahwasanya ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Setiap kalian pasti Allah ciptakan baginya satu pendamping dari jin dan satu korin dari kalangan malaikat. Maminkum, tidaklah salah satu di antara kalian melainkan diwakil oleh Allah berupa satu korin dari jin dan satu korin dari malaikat. Allah, para sahabat bertanya, wa iya kaya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa iya, bahkan juga aku. Akan tetapi ya Allah, kita ini ya, anani, tetapi Allah menolongku, menolong diriku sehingga jin itu diislamkan, tunduk kepada Rasulullah, dan tidaklah jin itu memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Semuanya dari kita, semuanya ini ya, akan diwakili satu jin, satu korin dari bangsa jin dan satu korin dari bangsa malaikat. Dan itu tidak ada yang terkecuali. Ini sudah aturannya. Ada apa, subsidi? Subsidi jin. Jadi khusus semua dapat satu persatu korin dari satu dari malaikat dan satu dari bangsa jin. Sampai para sahabat, walaupun itu Rasulullah, iya, walaupun saya, semua dapat kata. Akan tetapi kata Rasulullah, hanya saja Allah menolongku, menundukkan jin tersebut bisa masuk Islam, dan tidaklah dia memerintahkan kecualiannya kepada kebaikan. Nah, ini dibikin membantah kalau jin itu jadi diislamkan. Jin korin bisa diislamkan karena dari ini hanya kekhususan Rasulullah SAW. Hanya saja beliau dimenangkan oleh Allah sehingga tidaklah dia memerintahkan kepada Rasulullah kecuali kebaikan. Dan selain Rasulullah, yang tidak ada yang menjamin semuanya dapat jatah, dapat jin korin. Dan yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau, jin korin semua tugasnya adalah untuk membisikkan kejahatan dan kejelekan kepada kita. Baik para ulama, baik para asatid, seorang ustaz dan ustaz yang lainnya, mereka tidak lepas dari namanya jin korin. Dan korin ini yang selalu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan. Itu tugas khusus. Dia tidak memerintahkan kepada kebaikan, tapi selalu memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan. Makanya namanya syekh, yang namanya ustaz, yang namanya orang awam, semua dapat jatah dan selalu membisikkan kepada kejahatan kejelekan. Ini musuh berat. Musuh berat. Jika di sini jelaskan sampai walidah lama kana Umar radhiyallahu anhu qawiyul iman. Bahkan Umar bin Khattab, meskipun Umar bin Khattab adalah orang yang kuat keimanannya, kokoh akidahnya, dan sangat komitmen terhadap agamanya, hingga setan mereka takut kepadanya, namun tetap saja dia tidak dapat mempengaruhi korinnya dari setan untuk masuk Islam. Selevel sekelas Umar bin Khattab yang sangat kuat keimanannya, mantap mungkin semua, itu enggak mampu untuk menjadikan korinnya Islam. Maka jin korin tetap selalu merintahkan kepada kejahatan dan kejelekan. Kalau disilahkan, jin korin ini adalah palang pintu bagi kita semua. Palang pintu yang menyebabkan sihir, menyebabkan orang terjerumus dalam kemaksiatan, menyebabkan jin-jin yang lain bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kan sejak kecil jin korin sudah diwakilkan oleh Allah, paham betul karakter, pribadi, sifat, kebiasaan antum, paham. Sampai sesuatu yang tidak nampak di hadapan manusia, misalkan tai lalat di perut misal, itu tahu jin korin. Ini palang pintu, bahkan dia selalu agar semua ayo masuk lagi, ini lagi. Dibikin semua jin itu baik sihir, diberikan jalan, peluang besar. Kalau kamu mau ganggu orang ini, lewat pintu ini sudah oblang-oblang pintunya, terbuka lebar, luas. Disitulah maka jin korin ini sangat berpotensi penting dan berpengaruh sekali dalam orang ketika mengalami gangguan jin. Oh, dia paham karakter kita, paham sekali sifat-sifat teluk-teluk yang orang lain, bahkan keluarga kita tidak sama detail, jin korin malah dia itu sangat sangat detail. Kemudian yang perlu antum ketahui, jin korin itu tidak bisa dirukiah. Jin korin tidak bisa dirukiah. Walaupun antum bacakan ayat dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas, tamat, khatam, tidak ada reaksi ke orang. Kalau jin korin yang ditunggu itu keluar, tidak ada. Jin korin tidak bisa untuk dirukiah. Jin korin juga tidak bisa dibakar, tidak bisa. Dihilangkan dari tubuh manusia juga enggak bisa. Berbeda dengan jin biasa. Kalau jin biasa dibaca ayat bisa kepanasan terbakar. Kalau jin korin enggak, mingsleb dia sembunyi. Nanti muncul lagi. Maksudnya sudah diwakilkan, enggak mungkin dia pergi. Walaupun antum kita semua melakukan ketaatan yang luar biasa, itu hanya untuk menetralisir saja, untuk menjadikan mereka lemah gangguannya. Tapi mereka enggak bisa lepas dari tubuh kita. Yang lain enak. Jin korin juga memberikan bisikan-bisikan dalam hati kita, berikan was-was, was-was minas syaitan. Itu jin korin sifatnya dan tugasnya. Bisikan korin juga berupa dorongan gerak hati untuk melakukan dosa dan maksiat. Korin ini luar biasa pengaruhnya ya, tugasnya ini khusus. Maka enggak usah heran nanti juga kalau ada dukun yang bisa melihat karakter kita atau sesuatu yang ada dalam badan kita, terkadang jinnya dukun kerjasama dengan korinnya, korin dari kita. Kalau kita tidak membaca zikir pagi petang, lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang mudah dihipnotis itu seperti itu keadaannya. Dari jin, dari para penghipnotis ini bekerja sama dengan korin yang ada di tubuh para pasien terakhirnya. Maka dilihat dulu, enggak semua bisa dihipnotis, enggak. Dilihat, oh iya, ya ada sinyal, bisa ditarik. Sinyal bisa ditarik. Korinnya sudah ngasih bocoran. Lewat ini nanti ya pasti akan enggak sadar. Di korin benar-benar ya, intinya yang bisa menjadikan kita malas, bisa menjadikan kita berbuat maksiat, itu adalah mereka. Kalau kita ganggu jin sihir, insya Allah kalau dirukiah, terbakar, kepanasan, sudah keluar. Kalau mereka bisa mati dan terbunuh. Tapi kalau jin korin tidak bisa mati, tidak bisa terbunuh. Kalau jin korin ya tidak bisa memiliki kemampuan untuk menyakiti tubuh manusia. berbeda dengan jin, jin biasa. Kalau jin biasa masih bisa mereka untuk memberikan rasa sakit, gangguan kepada manusia. Nah, terkadang jin, jin korin itu memberikan bisikan hati, kata hati. Ya, kalau kita punya ilham, ilhami Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang membisikkan kata hati itu jin korin, nah tersesat kita. Sampai dibisiki kalau dia itu merupakan imam mahdi. Nabi Isa kan repot itu sudah. Bahkan kasus-kasus yang baru-baru ini kan ada orang ngaku, ngaku Nabi Isa, ngaku Nabi. Bahkan juga ada kasus orang yang ngaku siapa itu Imam Mahdi. Kosan kemarin juga gitu. Kita didatangi salah satu pasien yang ngaku Imam Mahdi, datang ke saya itu langsung mendakwai saya. Oh gitu ya. Ya Ustaz, la ilaha illallah. Masya Allah. Terus dilakukan gitu. Harus berbaiat. Itu itu siapa itu? Gak ada. Kita harus begini, begini, begini. Terus sekali ada rekaman direkam sama orang itu kan. Gak tahu saya umur direkam. Wah, tidak awal terus doding-doding ke atas gini. Ya kita biarkan aja dulu. Kemudian sampai pada akhirnya kita suruh tenang. Kita tenang-tenang mas. Kita ke belakang sebentar. Berdua saja ya. Saya mau dibaiat itu. Ini sudah dipengaruhi Imam Mahdi. Cuma caranya itu mudah ya. Kalau kita itu bisa mematahkan syubhat dia, maka insya Allah dia akan lari jinnya. Ya kita katakan Imam Mahdi itu dari keturunan siapa Pak? Karena keturunan mana? Keturunan Jawa kok ngapain Imam Mahdi? Imam Mahdi dari siapa loh? Keturunannya Fatimah, keturunannya Ali sampai jauh dari mereka. Oh gitu lah Ustaz ya. Harus sadar satu. Imam Mahdi itu Pak ya, itu ada tai lalatnya, pipinya. Sampai apa? Tai kebunnya enggak ada. Sadar lagi. Oh iya ya. Jadi selama ini yang merasuki sampean itu, merusak pola pikir sampean itu adalah dia. Jin, bukan sama Mahdi, bukan. Ya dengan debat ya sekitar hampir seperempat jam gitu ya, kita pahamkan dia, baru dia sadar, baru muntah-muntah banyak gitu. Jadi intinya, antum itu kalau bisa menggeser syubhat, menggeser kesalahpahaman dari tubuh seseorang dalam pola pikirnya, itu sama saja akan menggeser jin dalam tubuhnya. Dia akan pasti muntah. Setiap jinnya pasti keluar. Walaupun antum belum membacakan ayat. Jadi salep saja cukup sebenarnya kalau kita mau merukyah. Orang ini kena apa dulu? Harus susah dengan dosis. Kalau dosisnya syubhat yang seperti itu modelnya ya, kasihlah ilmu. Kasih keyakinan, mematahkan kalau dia itu bukan Imam Mahdi. Kalau kita belum bisa mematahkan Imam Mahdi ya, dia tetap ngaku mati dakwah terus itu sampai masuk ke rumah sakit jiwa selama 30 hari. Imam Mahdi, Imam Mahdi gitu. Terus berdakwah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, semua saya karena Allah. Saat begini karena Allah. Sampai ini asli ya, ini ucapan beliau. Sampai saya unani tadi ya Ustaz, itu karena Allah. Bayangkan, saya unani karena Allah. Sama di dulu Ustaz, silahkan mari dulu, balik dulu. Nah gimana orang mau rukiah melakukan hal itu katanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perlu ditata dan sekolah pikirnya orang ini. Subhatnya sudah tinggi. Ditanya siapa yang menjamin kami mamanya. Saya dibisikin terus Ustaz, telinga saya di hati saya. Ini banyak ya, bukan sekali dua kali pernah kita tangani. Cukup antum patahkan syubhatnya. Kalau antum nanti bacakan, oh dia juga bisa baca mirip-mirip, dia juga bisa zikir-zikir. Ya kalau antum bacakan, dia juga baca biasanya. La ilaha illallah, kamu gak bisa merugiasa juga karena hamba Allah. Gak bisa merugiasa dengan seperti itu. Tapi ditenangkan dulu orangnya, dikuasai, suruh tenang sadar. Baru kita bisa masuk ya dari hati ke hati. Tuh gangguan jin itu macam-macam ya. Kita harus bisa membacakan. Kalau jin itu memang ganggu pada fisik, antum bacakan ayat mungkin bisa reaksi. Tapi kalau yang diganggu itu adalah di sininya, keyakinan penyimpangannya, ya nggak bisa dibacakan ayat. Tapi makna ayat itu sendiri dakwahi dulu orangnya. Sampai dulu juga tahun 2006 ada kasus ngaku oleh mamaku juga sama. Ya apa mutar melompat. Kemudian berbicara, para malaikat berkeliling di atas rumahku. Karena murotal, barang saya menurut Quran, bacakan, malaikat kan turun. Jadi dia menganggap malaikat di atas rumah semua, penuh dengan malaikat. Ini juga keyakinan juga sama, ngaku imam masjid akhirnya. Padahal di rumah setiap hari diputarkan murotal, dia gak akan efek. Sebab yang keseliru adalah pikirannya, syubhatnya itu yang perlu diluruskan. Kok bisa sampai ngaku imam masjid? Mereka itu harus bisa ya, nanti kapan atau harus bisa membacakan Al-Quran, kapan harus mendakwai. Karena rukyah itu seperti, karena nanti pengobatan, seperti dokter. Masa setiap pasien yang datang, gak ditanya, gak siapa. Sini pak, sakit apa? Kepala pusing, suntik. Sakit apa pak? Sakit gagal ginjal, suntik lagi. Oh ya. Semua. Sampai ya pembuatan jamaah gitu ya, 50 orang gak ditanya penyakitnya, suntik semua sama. Wah. Pulang-pulang gak malah sembuh, semakin jadi malah praktek ketikannya, malah gak karu-karuan. Itu sama dengan dosisnya rukyah. Rukyah itu seperti pengobatan ya, orang yang mengobati belum tahu penyakitnya langsung dikasih obat, overdosis gimana nanti ya. Jadi harus sesuai dengan kadarnya penyakit atau gangguan jinnya. Ada orang diganggu jin secara parsial, ada secara menyeluruh. Ini kan butuh disadarkan. Maka dengan metode rukyah yang dipahami, yang apa namanya, yang berkembang, maka yang paling bagus rukyah itu dihindari dengan metode kesurupan. Hindari. Ya bukan pasti nggak boleh, ya tetap boleh. Pasti kalau ada cara yang lebih efektif, lebih mudah, kenapa kita nggak pakai yang lebih mudah? Kalau kita baca kan capek juga toh, teriak-teriak, belum tentu kesurupan. Sampai 1 jam, 2 jam, capeklah kita. Tapi kalau kita bisa menjadikan orang itu santai, suasana itu nyaman, insya Allah nggak jadi kesurupan. Maka prinsipnya nanti rupiah itu, kalau antum lihat orang yang kesurupan, maka sadarkan. Kalau orangnya sadar, maka dikuatkan. Itu bagus. Jadi nanti, kalau misalkan kita merukyah, kalau orangnya sudah sadar, kuatkan dulu. Kalau orangnya sudah kesurupan, ya disadarkan. Dipanggil orangnya biar sadar. Jangan yang sudah sadar, dijikin kesurupan. Tambah susah. Meronta-ronta. Mancal-mancal. Teriak-teriak. Ya kalau teriaknya itu bagus. Kalau misalkan dirupiah di rumah mertua, ya ini laki-laki yang kesurupan. Terus dirupiah ternyata apa yang kesurupan? Aku bikin poligami. Ya kan mertuanya dengar, menantu nggak bener ini. Gitu ya. Masa istriku sudah cantik sudah seperti ini masih cari yang lain. Wah. Apalagi di sini kan ya, masa seperti ini, waduh. 3 syarat kata teman-teman gitu ya, kalau ini mau poligami. Yang pertama harus bisa adil secara nafkah. Yang kedua harus bisa adil rumahnya. Yang ketiga lantai dulu mayat dulu. Oh ada NB, ada satu lagi. Kata ini perempuan Makassar itu mau dimadu asalkan laki-laki mau diracun. Mereka mau dimadu tapi saja lelaki mau diracun dulu, sama-sama gak bolehnya. Satu jam lagi kan? Apa sudah? Terus saja gak apa-apa. Terus juga gak apa-apa. Selanjutnya ikhwan ya, kita mempelajari ini ya. Pintu masuk jin ke dalam tubuh manusia. Biar tambah, enggak ada di sini ya. Kita cukupkan saja ini tambahan dari yang sudah kemarin. Ya, pintu masuk jin bisa masuk dalam tubuh manusia itu kalau secara ringkas dan simpulkan itu ada beberapa macam. Yang pertama kasus sihir. Sihir jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia. Yang kedua al-ain. Yang ketiga indigo atau keturunan jin turunan atau indigo. Yang keempat karena ritual-ritual. Punya ritual-ritual mandi kembang 7 malam atau 7 rupa gitu ya. Ya. Harus sumur 7 sumur dengan aliran sungai 7 sungai. Kita peranangan di kampus ini ya, orang Solo itu macam-macam. Jadi dia tuh mandinya di 7 sungai. Kemudian pada terakhir dia itu dikubur, hidup-hidup cuma dikasih lompongan gini untuk nafas selama 30-40 hari. Nyiksa badan toh? Walaupun orang ini sakti kok. Benar ritual. Benar ritual kanuragan. Beberapa kanuragan yang tenaga-tenaga dalam gitu ya. Itu ada ya. Kemudian dosa dan maksiat. Mau berapa dosa dan maksiat? Sudah 6. Yang pertama sihir, yang kedua al-ain, kemudian indigo, ritual, kanuragan, dosa dan maksiat, bid'ah, yang ke-8 kejiwaan. Itu pintu-pintu masuk ya, yang bisa menyebabkan orang terkena gangguan jin. Seperti sihir. Sihir itu kan kemarin sudah kita singgung ada berapa macam sihir kemarin ya. Yang pertama ada sihir takrib, sihir pemisah. Sihir pemisah itu ada. Kemudian juga ada sihir mahabbah. Yang kedua. Yang ketiga sihir tahyil. Tahyil, halusinasi. Yang keempat sihir junun. Ya ini kalau kita bawakan hanya satu-satu kayaknya gak mencukupi waktunya, ini sihir kesana saja. Yang kelima sihir khumul, membuat lesu, lemas, loyo, gak mau kerja, gak mau aktivitasnya di rumah, tidur saja. Yang keenam sihir khawatir, bisikan-bisikan, suara panggilan-panggilan. Yang ketujuh sihir marok, sihir membuat penyakit, yang sudah dikatakan orang penyakit. Selanjutnya yang ke-8 sihir taktil, zawat, sihir penghalang pernikahan. Yang ke-9 sihir nazib, pendarahan. Darahan haba itu ya, darah perempuan biasanya keluar darah haidnya atau keluar darah nggak pernah berhenti. Jadi ada kasus seminggu bersih, 3 minggunya keluar darah terus. Suaminya ngenes. Ya, seminggu bersihnya 3 minggu libur. Apa nggak cepat-cepat pusing kepalanya. Padahal kena gangguan sihir dari mantannya yang suka sama dia. Kalian sama-sama enggak punyanya anak-anak itu. Walaupun kamu menikahinya tapi enggak bisa untuk menggaulinya. Yang ke-10 robot. Ya robot itu ya kan kemarin enggak bisa digauli. Atau kalau laki-laki impoten. Nah, tujuan sihir takrib itu adalah untuk mencerai-beraikan antara suami dan juga istri. Atau libatil bughdi wal karahiyah, untuk melanggengkan kebencian permusuhan antara dua sahabat karib. Jangan kita pahami sihir takrib itu hanya sekedar memisahkan antara suami dan juga istri. Tapi jenisnya itu ada takrib bainar rajul wa ummihi, ada seorang anak dipisahkan dari ibunya. Anak dipisahkan dari ibunya. Dan ini sudah ada kasusnya. Kemudian yang kedua, memisahkan antara anak dan kedua orang tua. Lalu misalkan antara seseorang dengan saudaranya, bahkan memisahkan antara seseorang dengan rekan bisnisnya. Dilihat bisnisnya sukses. Kalau antara Pak Toha dengan Pak Abdullah misalkan ya, kalau bersatu, wah tender-tender kena mereka semua, borong-borong kalah semua dengan mereka. Nah, ada orang hasad, maka dibikinlah mereka sistem break agar berpisah antara Pak Toha dan Pak Abdullah. Ini antara rekan bisnis. Dan itu bisa terjadi. Dan banyak, bukan yang menimpa kepada suami dan juga istri. Sekarang kita lihat tanda-tanda tirtafsirnya, tanda-tandanya. Berubah keadaannya secara tiba-tiba, yang dari cinta menjadi benci. Tiba-tiba itu berubah keadaannya. Dulunya awalnya itu cinta, langsung 180 derajat jadi benci. Lalu kafatu syukuk bainahuma, banyak keraguan-keraguan di antara keduanya, saling curiga, saling suudzon. Yang laki-laki suudzon pada istrinya selingkuh, yang istrinya juga itu menuju suaminya juga memiliki perempuan lain. Pokoknya alasan apapun yang dibikin seorang suami untuk keluar dari rumah, pasti ujung-ujungnya, ini yang maksudnya suudzonnya ya, pasti cari daun muda. Kemudian dia melihat wajah dari masing-masing pasangan menjadi jelek, enggak senang. Baik ketika seorang suami padahal itu cantik, tetap katanya jelek. Masing-masing pasangan menganggap dua-duanya itu jelek. Bahkan melihat karakter, tingkah laku, perbuatan, sifat, enggak suka sama sekali. Walaupun dia ingin menghibur, walaupun dia ingin ngelucu dari salah satu pihak, tetap gak akan masuk. Gak senang dia sudah. Dan tanda-tanda yang lebih valid lagi itu, ketika istri ini berada, seorang suami ketika berada di dalam rumah, istri ini merasakan nyaman, tenang. Tapi kalau istri balik ke rumah, wah ruwet urusannya. Lihat suami itu kayak mau mukul, mau makan saja. Enggak senang dengan setiap perlakuan dan perbuatan. Ini ciri-ciri dari orang yang terkena sihir tafsir. Jadi kalau jelaskan enggak mencukupi ya. Ya sihir dan sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu prosesnya juga bukan untuk apa namanya memikat perempuan agar jatuh cinta kepada laki-laki atau sebaliknya. Bahkan dalam kasus yang nyata ada seorang istri ya, yang karena kurang paham terhadap agama, dia beranggapan kalau suaminya nanti ngelirik kepada wanita lain, berarti tanda dia tidak cinta kepada dirinya. Kalau sampai suami mau nikah lagi, berarti tanda suami tidak cinta kepada dirinya. Maka dengan kurangnya pemahaman agama ini, dia pergi ke dukun, ke orang pintar. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar suaminya itu cinta kepada dia. Hanya cinta kepada dia. Bahkan sihirnya itu double, ganda. Yang pertama dibikin suami itu cinta kepada dirinya, dan agar melihat semua wanita itu jelek dan tidak menarik. Agar cinta sama dia toh, dia saja. Nah, itu terjadi memang. Bahkan kalau sama ibunya, sama saudara perempuannya, enggak nurut seorang suami ini, enggak nurut. Tapi kalau suami sama suaminya, wah sangat nurut sekali. Abi, cuci pakaian di belakang. Wah langsung kuyur. Ya, minyak. Saking nurutnya, seperti ular enggak ada upasnya. Ini antum akan mengetahui dan akan apa ya, mendapati orang semacam ini. Jadi seolah-olah laki-laki itu enggak ada apa ya, enggak ada powernya. Dibikin seperti itu. Apa-apa kalau mau ngasih dari keluarga laki-laki, enggak boleh dilarang. Mau ngasih apa? Enggak boleh. Kalau mau ngasih keluargaku bagi keluarga perempuan, boleh. ibuku, ayahku belikan sapi dari ternak, belikan sawah, boleh. Tapi kalau untuk keluarga si laki-laki, dilarang keras. Jangan sampai pergi ke rumah ibu atau ke orang tuamu. Siap, itu tak sudah. Tidak ada lagi itu sudah siap-siap, diem aja gitu ya. Itu karena kena sihir yang double. Yang pertama agar dia jatuh cinta kepada istrinya, dan yang kedua agar dia tidak menoleh dan melihat wanita-wanita yang lainnya. Kasus ini karena wanita tidak ingin ditinggal, takut kalau suaminya nikah lagi pakai sihir seperti ini. Maka kalau pengen perempuan itu ya, seorang istri pengen sihir yang halal, yang baik, yang boleh, ya caranya harus tajamullah, berdandanlah, berwajah cantik selalu di hadapan suaminya. Berdandan, berhias, pakai aroma yang wangi. Jangan kalau pergi taklim, pergi ke rumah saudara, pakai-pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Tapi kalau ke rumah, pakaian super nyentel baik. Tentu super nyentel, ya pokoknya ya cuma sekedar apa itu? Ya, pakai sobek-sobek lah, pakai apalah. Gimana suami mau nafsu kalau kayak gitu, baunya juga gak pernah mandi. Ya gimana mau noleh terus toh. Mesir yang dihalalkan seperti itu ya, sangat perhatian. Lipstick tebel ya. Bedak 1 meter ya. Ini kayak ondel-ondel lama-lama. Berhias di hadapan sang suami. Kemudian juga kasus al-ain. Kasus al-ain ya. Tafsir al-ain. Al-ain ini kasusnya hal itu ya. Kesimpulannya ya, jika kita melihat kelebihan dari saudara kita, suatu menakjubkan, maka iringlah dengan doa. Sebab mata ini, mata penuh kedengkian dan penuh hasad, bisa menjadikan saudara kita sakit. Ya, namanya al-ainu haqqun, al-ainu haqq. Yahdura syaitan. Syaratnya setan hadir, bahasa dari bulu Adam dan anak Adam melakukan hasadnya. Sudah terjadilah namanya al-ain. Dari mata kita ini yang melihat tanpa berpikir. Bahkan namanya penyakit al-ain ini, ikhwan ya, barakallahu fikum. Itu tidak menimpa kepada siapa-siapa, tapi terkadang kepada kita sendiri, teman ngaji kita, jamaah kita, satu dengan yang lainnya. Mungkin punya istimewaan, kelebihan. Ustadznya terainya, Ustadz Tepoin. Tapi gak memberikan zikir dan pujian, maka itu juga akan menimpakan ustadznya juga terkena al-ain. Apapun yang bentuk kelebihan yang dimiliki saudara kita, kalau ingin memujinya, iringi dengan doa. Barakallahu fikum, subhanallah. Ya. Ini tanda, apa, cara-cara untuk mengatasi al-ain. Sebab maksud al-ain ini, kalau di luar negeri, di Saudi, di Yaman itu dasar sekali ya, dasar. Sampai HP gitu ya. Kemarin ada kisah dari teman Yaman gitu ya, yang pernah ke sana dengan HP, jangan tunjukkan di sana, dikeluarkan. HP Samsung bagus, dia nggak nurut, langsung macet HP-nya, nggak bisa. Saya sepergunakan, karena ada orang hasad. Ada orang memuji HP tapi tidak diberikan zikir di belakangnya atau diikuti dengan zikir, maka itu bisa fatal akibatnya. Bahkan data yang valid seperti yang katakan Rasulullah, inna apa aktsara man fil kubur, kebanyakan penduduk kubur ba'da qada ila qadarihi, setelah takdir Allah dan qadanya, itu adalah kena bil ain, penyakit al ain. Si penghuni kubur yang mati terbanyak setelah meninggal dunia dikarenakan takdir Allah dan ketetapannya, itu disebabkan karena al-ain. Namanya al-ain itu bisa menyerang siapa saja. Seorang alim pun juga bisa terkena namanya al-ain. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan kemarin juga ada kasus seorang qori yang bagus sekali bacaannya. Dia naik ke podium membaca, seorang memang bagus sekali. Dan di situ ternyata ada yang mengaini, sehingga ketika turun langsung jatuh pingsan. Karena ada sebagian sini dari pendengar yang ketika mendengar suara yang saking merdunya, saking enaknya, itu bisa langsung terjatuh pingsan. Sebagaimana kita dua sahabat waktu mandi hanya mengatakan kulitnya seperti kulit perempuan, langsung demam. Kan gitu ya kasusnya. Maka al-ain itu bisa menimpa kepada perusahaan kita, bisnis kita, sawah ladang kita. Kalau ada orang yang malah takjub dengan bisnis kita yang begitu hebat, tapi kalau tidak dengan zikir kepada Allah, bisa jadi bisnis akan semakin menurun. Dan ini bukan itu sihir, tapi juga karena al-ain. Al-ain itu tanda-tandanya ya, orang kena al-ain itu suka nguap. Mana yang nguap? Ngantukan. Bukan tanda-tanda al-ain. Suka kencing, balik-balik ke kamar mandi, suka kencing ya. Keringat selalu bercucuran, selalu berkeringat saja. Tanda-tanda kena al-ain. Suka tidur, tidur malas sudah tidur atau susah tidur, semuanya kena. Susah tidur sudah kena, kebanyakan tidur juga sudah kena. Ngantuk apalagi. Namun tidur perlu ain ya, wajiban mata. Itu tanda-tanda orang terkena al-ain. Maka banyak masih yang tanda-tanda orang terkena al-ain ya. Ini jadi tolong dijaga sampai dalam kasus lebih-lebih kasusnya anak ya. Anak ini rawan, rawan sekali terkena al-ain. Maka namanya anak itu kan sering kalau lucu itu dipuji-puji. Wih lucu nih anak keren. Oh bisa ngomong ini ngomong itu. Nah kalau ini kita tidak bentengi anak kita dengan zikir-zikir ketika sebelum tidur, maka itu juga akan terkena al-ain. Jadi orang kena al-ain itu ya, misalnya ada seorang anak dunia kerja, pinter, karena banyak al-ain ini, maka prestasinya akan menurun. Berulang itu meneng, diem, gak nakal, kena al-ain jadi nakal. Gak karu-karu, gak nurut sama orang tua, ngelawan, nendang-nendang, mukul-mukul. Kalau anak misalnya rewel malam nangis atau tidak berhenti, itu mungkin bisa jadi kena al-ain dari tetangga kita, saudara kita, teman kita. Karena ketika memuji anak kita tidak diiringi dengan zikir. Kasus lebih parah itu al-ain itu disebutkan seorang meninggal dunia. Ini kasusnya sekarang jarang kita ketahui ya. Al-ain itu sedasar itu kalau di Saudi dan yang lain-lainnya. Maka di sana, di Saudi itu ada badan khusus untuk menangani tukang sihir. Ada badan khusus. Kalau di sini kan mungkin badan apa? Khusus untuk KPK, bagian korupsi dan yang lainnya. Kalau di Saudi Arabia khusus untuk menangkap dukun-dukun yang sihir-sihir. Coba kalau Indonesia diadakan, banyak mungkin yang tertangkap ya. Badan macam-macam ini, di badan korupsi. Kalau di sana itu macam-macam pukulnya itu, ya ditunjukkan tuh pukulnya ada yang ditaruh di padang pasir di tengah-tengah, kemudian dibuntel sama kain yang tebal, kemudian ada kepala ikan dibongkar lagi, ternyata di insangnya itu bikin orang itu pilek atau kepalanya pusing. Ini semua ketika kasus ditangkap di Saudi Arabia. Kemudian kasus indigo, kasus sihir, al-ain, indigo. Indigo kita bisa melihat hal-hal gaib atau jin keturunan. Jin turunan itu ada dua versi. Kalau jin turunan itu pro dengan penghuninya, maka jin turunan itu akan memberikan fasilitas. Dia akan memberikan bantuan. Misalkan dikasih fasilitas bisa ya namanya prediksi, bisa ngobati orang lain. Itu namanya dukun yang memfasilitasi. Ini namanya pro dengan penghuninya. Tapi kalau jin turunan itu enggak pro, kontra, karena badan yang ditempati itu enggak setuju dengan apa yang diinginkan oleh jin turunan, maka dia akan membuat kebalikannya. Bikin sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh, baru sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Bahkan bisa menjadikan dia itu gagal dalam bisnisnya atau gagal ya kuliahnya, bisa macet, enggak bisa tertunda lulusnya. Itu kayak bukan berarti kok jinnya itu bisa ngumpet rezeki, tidak. Tapi kasusnya kalau orang punya usaha, kalau jin turun ini enggak sesuai, orang itu bikin ditutup usahanya, kayak tutup aja. Orang mau beli kayak sepi. Jadi maksudnya contohnya jin turunan yang bisa ganggu kepada si pelaku yang enggak cocok. Tapi kalau turunan itu cocok, ya walaupun dia apapun akan dibela. Bahkan terkena sihir pun dia akan melindungi, enggak jadi mati. Sudah tak. Lo asar, lo asar. Kemudian tanda-tanda orang terkena gangguan jin, tanda-tandanya ya kita globalkan saja ya, kita singgung sedikit-sedikit. Yang pertama al-arah wahwa alla yastati al-insanu ayyanama ila rada mudatin tawilati masdirha. Al-arq itu ya, seseorang itu enggak bisa tidur ya, kecuali dia berusaha dalam waktu yang lama. Terus ingin tidur tapi enggak bisa tidur. Sulit tidur jadi ya. Orang ini mengalami gangguan sulit tidur. Ini gangguan jin pertama. Nah, tujuannya jin jadikan orang itu enggak bisa tidur agar terjatuh dalam kemaksiatan. Main Facebook lah, nonton YouTube lah, atau game COD kan kemarin kan sampai malam kan enggak bisa tidur. Ngapain coba kalau enggak tidur? Lamun juga enggak enak. Game aja atau online aja dan seterusnya. Ini tujuannya. Orang dibikin enggak bisa tidur agar orang itu terjatuh dalam kemaksiatan, dosa untuk melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua al-qalaq, gelisah. Wa huwa kasratul istaiqaz bil-lail, yaitu sering bangun kalau tidur malam itu ya, kalau tidur sering bangun, sering tinggiratan, tidur bangun lagi, pokoknya dibikin gak nyenyak. Walaupun enggak bangun, melek matanya gitu sudah namanya bangun. Tapi dia tidur lagi. Kayak gelisah terus, enggak bisa nyenyak tidurnya. Dia bisa menghidupkan mata seolah-olah tapi enggak kayak tidur. Yang keempat al-kawabis. Kawabis itu kalau bahasanya sini tindisen. Ya. Kalau tahu tindisen, seolah-olah dia itu dihimpit sesuatu yang menyesakkan atau dikejar-kejar orang sehingga dia minta tolong-tolong tapi enggak bisa. Nah, seperti itu nanti. Itu namanya tindisan. Itu juga gejala orang terkena gangguan jin. Sebabnya terkadang adalah tidak wudu terlebih dahulu ketika mau tidur, tidak berwudu, tidak berzikir seperti mengusap kepala, ya sampai jadi bacakan muawwidzat itu toh. Dan dikir-dikir yang lainnya. Bentuknya terkadang sesaat dan kadang permanen. Jadi sekali waktu aja. Tapi kadang juga, wah, sekali waktu itu mungkin pas waktu tidur menginap di hotel baru muncul tindisan. Tapi terkadang juga berturut-turut sejak SMA atau sejak menikah mulai tindis sampai saat ini. Sedang bentuk permanen. Kalau permanen, yaitu insya Allah ada. Ru'yatul hayawanat, melihat dalam mimpinya itu hewan-hewan, melihat ular, melihat kucing, melihat macan, melihat singa dan hewan-hewan lagi yang lainnya. Nah, kalau nanti yang muncul ini memang tidak ada di dalil, tidak ada ya, banyak dalil tidak ada. Cuma ini adalah cerita yang ditulis oleh para ulama dari pengalaman-pengalaman mereka beliau ketika meruqyah. Tapi orang terkena gangguan itu seperti tanda-tandanya. Maka butuhkan mana dalilnya? Ini tak cerita. Yang penting ruqyah itu tidak menyalahi menjadi syar'i. Ini hanya sekitar pendekatan saja, biar mudah untuk mendeteksi orang ini kena gangguan jin apa tidak. Dari tanda-tanda ini, disebutkan banyak, sekian ratusan banyak pasien, akhirnya ulama membuat tulisan kaidah semacam ini. Orang sering mimpi hewan-hewan loh. Apalagi dikejar-kejar. Kalau hewan itu bentuknya hitam, ular hitam, anjing hitam, macan hitam, orang hitam. Ya. Kalau orang hitam belum tentu ya sama-sama hitamnya. Gagak hitam, gagak hitam. Nah itu menunjukkan identik dengan gangguan sihir. Kalau mimpi kita itu ternyata sering lihat sesuatu yang hitam-hitam, maka itu menunjukkan kena gangguan sihir. Kalau nanti yang muncul itu berupa putih, ada hitam, ada putih, macan putih, ular putih. Ular putih ada kan? Bajul putih, buaya-buaya putih. Ular putih dulu kan ada. Ini menunjukkan orang ini terkena gangguan jin turunan atau karena keilmuannya, ilmu kesaktiannya, ilmu saktinya. Ini kalau berupa nanti ya, yang putih-putih, serba putih, muncul sesosok manusia berserban putih, berjenggot putih, berwajah putih, semua serba putih, ganteng, ngaku malaikat, wah jangan dipercaya. Aku adalah malaikat yang mutus kamu, kamu adalah Nabi Isa. Wah, percayalah dia. Oh malaikat, apalagi mimpinya setelah sholat malam, toh? Wah, lebih yakin lagi ini. Wangsit ilham. Adalah padahal itu tidak. Itu dari jin turunan atau jin dari ilmu-ilmu yang antum pelajari, ilmu sakti, ilmu putian. Ilmu putian maksudnya ya yang bikin sakti tapi dengan ritual-ritual zikir-zikir tapi enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang bacanya bismillahirrahmanirrahim atau la ilaha illallah atau apapun itu. Nah, kalau jumlahnya sampai baca Al-Fatihah 1500 kali nanti bisa berjalan di atas air, muncul orang putih memberikan ilmu itu. Ya itu bukan malaikat itu sudah. Karena zikirnya enggak sesuai, enggak syar'i. Maka bagi antum nanti kalau didatangi tolak ya. Kantong ilmunya, ya aku enggak pengin sakti, aku biasa saja. Kadang-kadang juga menawarkan, kamu nanti kalau mengamalkan ini bisa membantu orang. Masya Allah toh, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Bagus, amalkan saja, sudah enggak ada orang kau yang lihat. Mencoba mimpi dia saja toh, jadi harus dilawan. Jangan terpercaya dengan orang yang berpenampilan seperti itu sehingga kita meyakini itu adalah malaikat. Jinnya juga paham dulu siapa yang jadikan target. Oh, orang ini ternyata ingin ngasih manfaat sama orang lain, ingin pengobatan. Dia datang ditawarkan. Kalau dia mengiyakan, ya, akhirnya pun terjadi. Bret, jin langsung ikut sama dia. Dan keesokan harinya kalau diamalkan bisa membantu orang beneran. Itulah ya politiknya dan sangat tertibnya setan untuk menggelincirkan manusia walaupun nyamar dengan sosok orang alim ataupun malaikat. Ya, harus dipisah-pisah, dipilah-pilah. Kalau nanti mimpinya serba hitam, nanti ini identik biasanya dari perdukunan. Mimpi tikus atau yang semisalnya. Selanjutnya al-qardu 'alal anyabi fil manam. Al-qardu. Apa itu namanya? Al-qardu itu giginya itu gembletuk kerut-kerut ketika tidur. Kriuk-kriuk enggak makan gitu. Nah, itu tanda-tandanya lagi ya. Jadi semakin asli gitu. Kita mungkin bangun dia tidur kan kok enggak makan, kriuk-kriuk enak sekali. Makan sambil tidur. Eh ternyata diganggu. Ganggu jin kan itu ya. Ayakuma wayamsya wahwa na'imun duna yasukur. dia itu ya berdiri dan berjalan ketika tidur. Apa sih nama sekarang? Kalau dulu bangkrong kan? Kalau juga bangkrong. Jadi dia itu kan tidur, tapi dia itu berjalan. Ada kamar mandi pipis, kemudian balik lagi tidur lagi. Kadang juga buka kolkas makan tidur lagi. Itu namanya bangkrong. Tapi dia tetap sereng terus. Apal itu ya. Kemudian seolah dia itu mimpi dari tempat yang tinggi. Mimpi dari tempat jatuh dari tempat yang tinggi, baik di lembah ataupun di gunung, seperti itu keadaannya. Nah, ini kaitannya dengan ilmu rukyah. Kalau orang itu sering jatuh dari tempat yang tinggi, biasanya itu ya, letak pukul syirnya itu ditetapkan di atas, di plafon atau di genteng atau yang misalnya dinding di atas. Maka dia seringnya mimpi seperti jatuh dari tempat yang tinggi. Atau di tema lagi yang lain, mimpi seperti digulung ombak, seperti kebanjiran, berjalan di atas lumpur. Ini menunjukkan ya, mediasi sihir dari dukun itu adalah berupa air. Kalau tema-temanya itu seperti air, mimpi selalu kayak tenggelam, berenang gak bisa naik, tenggelam lagi ya. Itu biasanya temanya sihirnya yang dilancarkan pakai mediasi air. Bisa jadi foto dituangi air, bisa jadi air yang diminumkan sama dia. Nah, ini bagi para perupia ya, kita sharing saja ya, kita sharing. Ini yang kita dapatkan pengalaman. Kalau nanti kita mungkin biru ya diluruskan, itu aja kan enak toh. Jadi kalau sampai mengomentari, mencela lah, ini kan bukan sifat muslim. Ini yang pengalaman kita dapatkan dan dari para ulama dari kitab-kitab mereka. Kalau temanya seperti dia itu berada di kuburan sendiri, tempat yang mengerikan, tempat mengerikan. Nah itu biasanya juga sama, media yang dibikin oleh dukun itu biasanya tanah kuburan. Kayak kemarin toh, soalnya dia itu kuburan. Temanya ketemu sama orang yang mati, temanya ketemu pocongan. Ini menunjukkan wah, pasti ini media sih buat nyir itu adalah dari tanah-tanah kuburan. Ya ini untuk mempermudah saja ketika antum mendiagnosa. Jadi bukul itu dipendam ya di depan rumah atau di sebelahnya atau terus. Jadi dia seperti berada di satu tempat yang mengerikan, ya sendirian, menakutkan atau tempat-tempat sampah. Itu salah satu tanda-tandanya. Lama ya coba. Asalnya jam berapa? Kemudian ayyara ulasan bisifatin gharibatin. Melihat manusia itu dan sosok-sosok yang aneh. Seperti orang tinggi hitam berbulu. Sudah tinggi, hitam berbulu, jelek, matanya lebar, menakutkan. Aneh. Tingginya sampai selangit. Ada tanangan di kasus di Makassar. Ada ya. Tadi mimpinya itu pernah melihat orang tinggi besar, gak kelihatan kepala karena sampai menjulang langit sana. Paku dia lari. Atau melihat makhluk-makhluk aneh seperti tuyul kecil-kecil, gitu. Atau manusia seperti setengah binatang, setengah hewan yang menunjukkan orang itu terkena gangguan-gangguan jiwa. Sebentar lagi. Ayyara sahar fi manamihi. Dia melihat lukisan atau gambar di mimpinya. Ini gangguan alam sadar dan mimpi, alam mimpinya. Sudah gangguannya banyak. Keperilaku alam mimpi, tidur, aktivitas yang lainnya banyak. Lalu kalau gangguan fisik sekarang, fisik asuda juga pusing. Gangguan fisik biasanya sering pusing. Kepala sering sakit, ya, selalu sakit sampai dokter tidak bisa menemukan obatnya itu apa. Asyurut, jadi orang sering geleng, ngelamun, suka ngelamun, geleng. Kita belajar di sini tapi geleng kemana-mana, safar dia kemana-mana, enggak tahu. Itu namanya geleng. Sawangan itu mandang cengung di sinasinya, tapi ternyata pikirannya ada di rumah, ada di hutan, di gunung, sudah safari jauh. Kemudian panas, ada panas bagian tertentu toh, kadang di dada, kadang juga di punggung atau kepala yang panas, atau di kaki. Nah, ini menunjukkan cenderung orang ini dibikin sering dibuat emosi. Kalau modelnya panas, maka pengennya itu juga marah, emosi. Panas tebal di muka, dada juga panas, punggung. Kalau antum merugian nanti kan panas, panas. Tapi panas beneran bukan sini, maksudnya orangnya masih sadar, cuma panas di punggung saya. Jadi cenderung gangguannya kepada pasien juga suka amarah, suka emosi. Lalu kayak ada setrum kecil yang merayap. Setrum kecil merayap atau kedutan gitu kan, dulut-dulut gitu. Ini gak tahu begini biasanya apa, katanya lagi diomongin orang kebaikannya. Orang kedutan ya. Vertigo, migrain, skalor. Vertigo, migrain, skalor itu kayak apa skalor itu ya? Ya kayak mudah bersin, tapi nggak ada sebab. Saya terus berulang-ulang kayak penyakit itu skalor. Kalau tidak, kalau tak carinya lagi lupa. Yang penting itu vertigo sama migrain itu ya. Vertigo sama migrain, sering itu sudah. Kalau kasusnya orang terkena gangguan vertigo, migrain, biasanya seperti itu. Ngeblank, kena vertigo, sesak yang tidak wajar, perasaannya tidak menentu, sering was-was, sesak akhirnya muncul. Rasa cemas, takut, dan tidak beralasan. Tak nafas. Lalu kemudian ada rasa dingin. Dingin itu ya, karena di ujung kaki atau di mana, itu menunjukkan orang itu takut. Takut, sudah cemas, atau was-was, dan misalnya. Ya, maksudnya juga sama, ketika dia mungkin takut, berlebihan, ketika ada rasa cemas, dia menjadikan nanti di blok-blok tertentu, ketika antum merugi ya, nanti dingin itu muncul. Di kaki, biasanya masuk, kok muncul dingin. Itu tanda ketakutan tangan. Nanti kalau antum sering merugikan, paham insya Allah ya, dengan reaksi-reaksi yang kita sebutkan ini. Atau sering ada yang bergerak-gerak di dalam tubuh, bergerak-gerak, pindah-pindah. Ini menunjukkan dunia melemah. Kan pindah di punggung, merambat ke kepala, merambat ke tangan, kok merambat-merambat terus. Sebenarnya gangguan jin yang kini sudah melemah dengan berbagai macam ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gangguan psikis karakter banyak ya, mudah marah, mudah emosi, mudah takut seringnya gitu ya. Apalagi sering suudon curiga, suka berbuat ghibah, adu domba. Nah itu sudah kena semua itu nanti. Ya awalnya memang maksiat, tapi kalau dijadikan kebiasaan dan istiqomah, nah itu kan jenis yang memang